السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله، kita sekarang akan membahas bacaan ratib yang tepatnya pada zikir yang ketiga, yaitu dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yaitu yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir daripada ayat. Sesungguhnya dua ayat tersebut adalah ayat yang sangat utama, ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat besar, karena dua ayat itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat dahulu ketika kita membaca, membahas tentang suratul Fatihah, orang-orang perempuan, suaranya orang perempuan. Kita mengingat dahulu ketika kita membahas tentang suratul Fatihah, di sana malaikat Jibril sedang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara dari langit, lalu menolehlah malaikat Jibril ke langit, lalu melihat suatu pintu yang terbuka di langit, yang mana pintu tersebut tidak pernah terbuka sama sekali kecuali pada hari itu. Kemudian setelah itu turunlah dari pintu tersebut, keluarlah dari pintu tersebut seorang malaikat dan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat tersebut tidak pernah turun kecuali pada waktu itu pula. Kemudian malaikat tersebut memberi bisyarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, abshir, kabar gembira bagimu wahai Muhammad, binurain, dengan dua cahaya, dengan dua hadiah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, yaitu Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, dan dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yang mana wahai Muhammad, jika engkau membaca ayat-ayat tersebut, pasti engkau akan diberi apa yang engkau mau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan isi daripada surat, dua ayat daripada suratul Baqarah tersebut adalah semua adalah doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu hadiah, yaitu dua surat, dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yang mana ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk dibaca. Dan dikatakan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fata'allamuhuma, maka pelajarilah dua ayat tersebut. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut memiliki rahasia yang sangat besar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fata'allamuhuma, dikatakan maka pelajarilah dua ayat tersebut, pelajarilah makna daripada ayat tersebut, pelajarilah faedah daripada ayat tersebut, pelajarilah khasiat dan keutamaan-keutamaan daripada dua ayat tersebut daripada suratul Baqarah. Setelah kalian mempelajari itu semua, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'allimuhuma nisa'akum, lalu ajarkanlah kepada anak istrimu, ajarkanlah kepada istri-istrimu, wa'auladakum, dan ajarkan pula kepada anak-anakmu. Niscaya anakmu, istrimu semua akan mengetahui khasiat dan kegunaan daripada dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yang mana jika Allah, yang mana jika seseorang membaca dua ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya, dan yang mana jika seseorang membaca ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Maka insyaallah daripada bacaan ratib yang kita baca tadi, selalu kita membacanya, membaca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihil wal mu'minun, sampai akhir daripada ayat. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada ayat tersebut. Kemudian khasiat-khasiat dan faedah-faedah daripada ayat-ayat tersebut, insyaAllah akan kita lanjutkan di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu pembahasan kita pada malam ini. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.